Assalamualaikum. Assalam. Macam mana kita nak berinteraksi dengan fatwa, dengan fatwa yang yang agak bertentangan dengan dalil-dalil yang mainstream? Ada soalan ya lagi. Dengan fatwa yang bertentangan dengan mainstream. Mainstream tu apa? Ya. Ada beberapa perkara yang mungkin saya nak bagi faham. Fatwa ada amalan yang membabitkan diri kita. Ada amalan yang mungkin membabitkan pihak yang lain. Yang babit diri kita umpamanya mainstream tak mainstream, dia bukan satu alasan. Karena kalau ada masyarakat yang fasad, masyarakat yang rosak, mungkin orang duduk di Iran mainstream dia lain. Di Turki mungkin mainstream dia lain. Saudi mainstream dia lain. Tetapi apapun, kita tengok kes tu apa. Kata kes tu hanya membabitkan kita. Katalah contoh, kita berpendapat, kita salat subuh tak baca qunut, contohlah. Ni khilaf, benda khilaf. Kita tak qunut, tak ada apalah, kita je kan. Satu lagi amalan yang membabitkan kita dengan orang lain. Contohnya talak tiga. Ha, ni saya buat contoh. Kita talak bini kita geram, kita mengaji, kita faham talak ni tiga, walaupun sekali, tiga kali sekaligus, untuk the first time kira satu je. Aku talak hang sejuta geram tu korang ni. Ya sejuta satu lah. Tapi di Malaysia keseluruhannya, kecuali Perlis ya, dia tonton talak tiga kira tiga lah, tak kira lah first ke second. Kita talak bini kita 1,000, aku talak hang tiga, sanggup tiga, lepas tu kita reda, habislah kita. Alah, talak tiga ni jatuh satu ya, kita kata isteri kita tu lah, kata dia pun belajar macam tu, dia accept, dia terima mazhab tu, ni khilaf. Dia terima. So dia tak bawa kes ke mahkamah, dia bawa kes satu di atas kepercayaan dia. Jadi satu lah. Kata kita talak tiga, lepas tu bini kita marah kita, sanggup bagi kita tak? Dia kata tiga satu lah. Bini kita kata mana boleh tiga satu, tiga-tiga lah. Itulah aku ajak hampir mengaji, tak mahu itu kita. Kita mahu ada, tak kira tiga, kira tiga. Inilah peluang nak dapat tiga pun, dia kata, cik, kita pun pergi ke, dia kata tak kira nak pergi mahkamah, pergi mahkamah. Kalau kita pergi ke mahkamah, oleh kerana kita dah berbeza pendapat dengan isteri kita, kita pergi ke mahkamah, katalah main mahkamah, Kuala Lumpur ke, Penang ke mana, dia akan kata tiga, jatuhnya tiga. Maka dalam kes perbalahan yang macam itu, keputusan hakim menyelesaikan kita, menyelesaikan. Jadi kita tak ada apa-apa pasal termasuk campur tangan. Tapi kalau kata kes itu diperoleh, pergi ke mahkamah, dia kata satu, berpihak kita-kita pasal mazhab negeri itu macam tu. So ada kes apabila balik dengan pihak orang, interaksi ni ada campur tangan pemerintah apabila membabitkan perbelahan. So ada banyak kes. Kes ada benda, kes pasal anak ni saya ada urai banyak lah, jadi kena dengar video dia. Tapi kes-kes macam tu lah, tengok kes apa. Individu punya amalan kita buat lah. Satu orang tak mau, dia tu kata dia tu nak buat juga amalan yang kita bagi kita, Nabi tak buat, dia nak buat, dia buat lah. Kita tak mau buat, dia nak masih nak marah kita, kita tak mau buat, ha, nak buat, buat lah. Dia duduk pening kita, pasal apa tak kunut, duduk geram kita. Ni, oh, anda marah kat aku, buat apa? Kan? mai rumah kita duduk pening, nak pening buat apa dah? Ada orang kunut, tak apa, ada nak kunut-kunut lah. Ini amalan peribadi, kan? Tak ada orang boleh pergi tangkap orang kena tak kunut, mana boleh. Atau dia perlih masjid-masjid dia tak kunut di atas peraturan umum, tapi tak tangkap orang kunut. Ada orang kata kena buang, Tuk Imam kata dia kena buang pasal tak kunut, dia murung, dia kena buang sebab dia penting. Apa pendapat solat jenazah tak perlu wuduk? Mohon ulas. Ada? Solat jenazah, majoriti para ulama, majoriti para ulama kata solat jenazah wajib wuduk, wajib wuduk. Di sana ada pendapat yang dikeluarkan oleh Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi ni satu orang alim besar. Amir Asy-Sya'bi ni lahir pada tahun 21 dan meninggal, lebih kurang kita meninggal pada tahun 1 Hijrah. Alim, dikatakan Amir Asy-Sya'bi ni tiga orang yang hebat pada zaman Ibnu Abbas pada zamannya, Amir kata Sufyan Uyainah, Ibnu Abbas pada zamannya, Amir Asy-Sya'bi pada zamannya. Ini semua yang dirujuk kepada mereka ini dirujuk fatwa. Hebat. Tapi Amir Asy-Sya'bi ni dengan kelebihan berguru lebih daripada 50 orang para sahabat, termasuk Ali, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, macam-macam 50 guru besar-besar Amir Asy-Sya'bi berguru. Tapi Amir Asy-Sya'bi ni ada pandangan dia yang pelik sikit. Dia kata sembahyang jenazah ni tak perlu wuduk. Dia kata sembahyang jenazah ni macam dengan doa. Tapi kalau kita tengok kepada hebat dia tu, kira tak boleh lawan lah tak? Dia ulama besar, kan? Kan, setengah orang kata parti kita ada ulama mana boleh lawan. Macam tu lah kan. Dah bukan di Malaysia ni, no, cerita dari lain lah. Jangan duk babitkan negara kita. Apa? Dia Amir Asy-Sya'bi, dia alim besar, tapi dia ada pendapat yang menyatakan bahawasanya tak perlu wuduk, tak payah wuduk. Mengikut pendapat dia ialah Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir At-Tabari kitab tu tafsir At-Tabari, hebatlah, Syekhul Mufassirin. Dia juga kata tak payah wuduk. Tetapi para ulama secara majoriti menolak pendapat ini. An-Nawawi kata telah sepakat para ulama dua pendapat ini batil. Imam, boleh Imam Nawawi kata batil pada Imam Sa'? Bukan dia hina imam tu, dia tolak pendapat tu. Ini kita nak kena faham dalam dunia ilmu. Apabila kita tolak pendapat, bukan kita hina ulama. Oh, hampa ni tak mau pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i, hampa habis halim dengan Syafi'i lah. Come on lah, ini budak-budak main guli punya hujah. Bukan kita lebih halim pada dia. Kita tak bang, ayah kita bagi pendapat, kita tak terima, kita hormat dia. Bukan kita kata kita lebih mulia pada ayah kita, dah. Kita panggil pendapat walau imam lain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh kerana perkataan semayang ni, Nabi kata salatu ala janazah, semayang kepada jenazah. Bila marina najis, sallu ala najasi, semayang kepada jenazah. Perkataannya salat. Bila salat, hendaklah ada wuduk. Maka dengan itu yang sahih, semayang hendaklah ada wuduk. Okey. Ibu saya selalu panggil nama saya bila saya solat. Ibu tinggal dengan saya. Adakah saya kena berhenti solat? Ha? Kenapa dia? Ha? Okey. Banyak banyak anak mufti sini. Banyak soalan. Dalam hal ini, cerita pula kan. Ibu dia kata ibu dia duduk dengan dia lah kan. Mungkin kan ada orang tua-tua dia tak dengar. Anak kita duduk sembahyang. Dia mana tahu. Woi, nak minum air kan, dia panggil kita kan. Jadi kita okey. Kita pun tengah solat macam mana. Kenapa para ulama bahas masalah ni? Sebabnya kerana di sana ada hadis yang semua kita terkenal, hadis Juraij. Juraij ni adalah satu orang ahli ibadat. Ha, cerita tiga orang yang cakap masa kecil-kecil selain daripada Nabi Isa ialah cerita dia lah. Dia ni ahli ibadat di kalangan Bani Israel. Bila dia sedang ibadat, lalu Al-Imam Al-Bukhari, bila dia sedang ibadat, mak dia datang. Mak dia, ya Juraij, mak dia panggil dia. Jadi, tengah dia semayang, dia dah kata, ummi wa salati, ibu semayang. Dia rasa, yang ni pun saya nak beritahu, kadang-kadang, orang ahli ibadat ni, dia sampai kepada satu peringkat, dia memang tenggelam dalam solat ni, dia ni'mat. Dan dia rasa macam tak mau orang kacau lah, dia rasa, orang kita faham lah, kita siapa yang beribadat, kita akan tahu, kita akan rasa ni'mat duduk dengan ibadat ni, bersendirian dengan Allah. So dia rasa dia tak mau keluar daripada kawasan tu. Dia kata, ummi wa salati, fa'akbala ala salati, dia kemudian terih dengan semayang dia. Bila dia terih dengan semayang dia, mak dia balik. Bila mak dia balik, duduk besok mak dia datang lagi. Panggil dia lagi. Dia duduk taradud dia. Dia duduk. Ummi wa salati mayang. Mak mayang. Cumanya kita tak tahulah hadis tu tak detail. Kalau ikut-ikutnya, mayang tu pergi carilah mak tu kan. Tak apalah hadis dah cerita macam tu, kita cerita macam tu lah. Kemudian dia, Ummi wa salati. Mak dia balik. Duduk besok mak dia datang lagi. Dia macam tu juga, ummi wa salati, fa aqbala ala salatihi, dia terus kepada solat dia. Oi, banyak soalan ni, kena upi tahun 2019 lah bukan habis. Okey. Jadi apabila dia dalam keadaan macam tu, mak dia ni doa kepada dia. Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhul mumisat. Wahai Tuhan, jangan mati. Ya Allah, Allahumma la tumitu. Ya Allah, jangan mati. Hatta turiyahu. Jangan kau matikan dia sehingga kau tunjukkan kepadanya wajah pelacur. Adalah juga kadang-kadang mak ni, kadang-kadang dia nangis, dia pergi doa tu kan. Dia ingat main-main tu doa kat anak-anak ni. Macam cerita orang Melayu apa? Si apa? Si Tanggang. Tanggang tu jadi apa? Jadi kapal. Zaman lah marah kat nak sumpah jadi handphone ke apa boleh ya. Bila dia buat begitu, dia jadi cerita nak jadi Allah nak hukum Juraij ni lah, nak bagi pengajaran kepada Juraij lah pasal hadin. Satu orang pelacur telah datang kepada Juraij dan goda dan dia tak mau. Pelacur tu pergi kepada Ar-Ra'i, Ra'i al-Ghanam, kepada pengembala kambing, dan dia berzina dengan pengembala kambing. Hasil daripada perzinaan tu, maka dia dapat anak. Dia mengandung dan dapat anak. Anak tu dia habarkan orang ramai, ni anak Juraij. Jadi menyebabkan bila dia sebut anak Juraij, jadi seorang ni biasa orang ramai, bukan nak cek apa, bagi pecah tempat ibadat dia, tarik dia, malukan dia kalayak ramai. Jadi dalam keadaan dia nak marah tu, dalam hadis Bukhari kata, fatawadda'a wa salla. Dia berwuduk dan kemudian dia salat. Ini pun satu juga. Kita kalau ada masalah, kita wuduk dan salat. Dia wuduk dan salat. Kemudian dia pergi kat budak tu. Dia kata, man abuka? Siapa bapak kau? Budak kecil eh? Bukan. Baik ya. Dalam hadis kata, budak tu cakap, Ar-Ra'i, pengembala kambing. Habislah yang lain pun, Allah minta maaf, tak sangka lah. Nak buat balik sampai nak buat ngemai lah apa. Dia kata, tak apa, buat haburuk macam itu juga. Tapi hadis ni ada apa benda. Sebelum saya nak pergi hadis, tadi sikit tu. Hadis ni, dijadikan dalil oleh para ulama, bahawasanya anak zina tetap dinasabkan pada pak dia. Sebab dia kata, man abuka, siapa bapa engkau? Pengembala. Dia tak tanya, man zina bi ummika, siapa yang berzina dengan mak kau? Dia kata, siapa bapa? Maksudnya dia iktiraf kau itu adalah bapa dia. Hadis ini antara hujah yang digunakan bahawasanya anak zina, bapa dia mesti bapa zina tu juga. Antara dalil. Tak apalah. Tak kemudian. Soalan sempingan tadi. Dewan menjawab. Okey. Oleh kerana Juraij tak jawab tu, dia dihukum dalam kes ni. Macam terhukum lah. Pengajaran pada dia, maka ulama khilaf. Khilaf ulama ni. boleh kita sebut semua mazhab? Ha, cik. Dia pun tak ajak satu mazhab, tak boleh ajak banyak mazhab. Dalam mazhab Hanafi, ha, mula Hanafi dulu lah. Saya mengajak boleh itu mazhab-mazhab. Dia sengah orang dia tulis kat YouTube. Banyaklah mazhab tu nak buat mana? Banyak mazhab, dengar pergi habis lah, baru tahu kan. Dia dengar sekerat, duduk pening. Dalam mazhab Hanafi, dia kata, kena tengok keadaan ibu tu dulu. Ha, yang tanya ni, dengar pergi habis tu. Sekejap pergi balik, habis pulak. Tengok keadaan. Kalau ibu tu tahu dia semayang, ibu tu panggil juga, tak ada jawab. Pasal ibu tu buat salah, dia tahu. Dah orang duk tahu orang semayang, panggil apa? Bila orang buat salah, jangan duk akur. Tapi kalau ibu tu tak tahu kata dia semayang, kita jawablah. Tu masalah apa? Masalah Hanafi. Masalah apa lagi lah? Masalah Malik. Mazhab Malik dia macam dengan mazhab Hambali, dia nak lekat. Dia kata kita tengok jenis semayang. Kalau semayang tu fardu, tak jawab. Kalau semayang sunat, nak kena tengok sunat yang ratibah, sunat yang memang sangat muakkad, yang tu tak jawab. Sunat hak biasa ni jawab. Tak rasa dua-dua pandangan ni tak berapa lah kuat sangat kot. Kita pakai mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Baru rasa tenang. Dalam mazhab Syafi'i, saya rasa penghujahan dia lebih kuat. Ha? Cuma sebelum tu, mazhab Syafi'i pun ada pandangan beza. Al-Imam Al-Haramain, di dalam masalah ni, dia berpendapat bahawasanya, dia kata kalau waktu tu hatta semayang fardu, kalau waktu luas jawab, kalau waktu sempit tak payah. Maksudnya hatta semayang fardu pun jawab juga ibu. Tapi mazhab Syafi'i dia kata gini, secara umumnya dia kata tengok kepada keadaan ibu. Jika dia kita tak jawab tu menyebabkan dia kecil hati, dia sedih, dia apa, jawab. Tapi kalau dia kita tak jawab tu dia tak sedih, lepas tu kita pasal apa tak jawab tu dia duduk semayang, ha, tak apalah. Misalnya kita lihat kepada kesan mak kita tu, keadaan dia macam mana. Lepas-lepas semayang kita dan pihak abang, ada mak panggil tadi, ha, pasal tak jawab? Duduk semayang, ha, tak apa, minta maaf, duduk semayang, aku tak tahu semayang. Ha, jadi intinya dia kata tak jawab. Tapi kalau mak kita tu, kalau kita duduk dengar dia dalam keadaan cara dia panggil tu, dia susah. Ha, hatal mazhab lain pun kata, kalau kita dengar dia panggil tu, dia susah tu. Tolonglah aku tak, kita pun duduk semayang dulu. Hatta kalau dia susah, mayang apa pun berhenti. Mana? Apapun, saya ingat kita pakai mazhab Syafi'i itu, maksudnya lihat pada keadaan ibu kita. Satu, kaul kata lihat semayang sunat dengan semayang tu, tapi saya kata, tengoklah kadang-kadang mak kita, bila dia tahu kita sekali pun kita semayang sunat, kalau dia tahu kita semayang, dia tak panggil, dia tak urgent. Tapi kalau dia urgent, kita berhenti dan layan ibu kita. Boleh? Ha. Banyak soalan ni, kurun ke berapa nak habis? Dr. Mazak, saya suka baca kitab Imam Malik Muwatta, tapi terjemahan. Sekarang saya belajar hadis. Oh, bagus ya. Soalan saya, kenapa Muwatta tak termasuk kitab yang enam? Kitab hadis yang enam. Oh, ini panjang yang jawab. Tuan-tuan pernah dengar kitab Muwatta? Dia kata, ambil tergamak tanya soalan juga kami. Kami ni standard tinggi. Okey, kitab ni dalam hadis Nabi tak ada lah. Nabi kata kitab 6, kitab 9 tak ada lah. Cuma ulama hadis ni dia tengok hadis-hadis dan dia himpunkan hadis. Kitab bila sebut 6 ni ada 6. Pertama Al-Bukhari. Kedua Muslim. Ketiga Abu Daud. Ha, tak apalah, sebut sebagai sebut Nasa'i, tak apa tak ikut. Okey, lagi Tirmizi, lagi Nasa'i, lagi Ibnu Majah. Ibnu Majah sentiasa yang akhir lah. Okey. Jadi 6. 6 ni dikatakan kitab ni disebut sebagai Al-Kutubus Sittah, kitab yang ataupun Kutubus Sittah, kitab yang 6. Kitab yang 6 ni, kerana 6-6 ni dianggap semua usul-usul penting agama duduk dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab yang 6 ni. Asalnya kitab ni masa peringkat awal, asalnya mereka nak 5 saja. Mereka ulama-ulama lebih tertumpu pada 5 saja. Ibnu Majah tak masuk. Ibnu Majah tak masuk. Ni semua cerita kurun yang kedua dan ketiga. Pasal Al-Bukhari meninggal lahir pada 194 dan meninggal pada 256, kan? Okey. Dan Ibnu Majah pun dia 279 bila dia meninggal. Okey. Ibnu Majah kenapa tak masuk? Sebelum cerita Ibnu Majah tak masuk. 5 ni penting. Ibnu Majah mula tak masuk sebab ada beberapa perkara. Kerana Ibnu Majah ni nama apa? Dia nama Muhammad juga. Muhammad bin Yazid bin Majah. Al-Qazwini. Dia daripada Qazwin, tempat dia. Ibnu Majah ni, hadis dia dalam Ibnu Majah ni, dia ada berapa, ada lebih sikit hadis palsu. Hadis palsu pun ada. Dan ada hadis-hadis yang da'if lebih daripada yang lain. Tapi orang yang mula buat masuk Sunan Ibnu Majah ni bagi jadi masuk 6 ni, ini bagi yang nak belajar hadiah dia akan tahulah, iaitu Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Dia panggil Atrafu Kutubi Sittah. Dia yang mula masukkan kitab ni bagi jadi 6. Asalnya 5. Ada ulama yang tak mau, seperti Ibn Razin. Dia kata had 6 patutnya Muwatta' Malik. Tapi pasal apa Muwatta' Malik tak masuk? Macam kawan tu tanya, mungkin dia minat Muwatta'. Muwatta' Malik dulu daripada Imam Bukhari. Tapi dalam Muwatta' Malik, yang ni tentu kena ingat ni yang mu apa? Teknikal sikit. Okey, dalam Muwatta' Malik dia campur. Hadis Nabi ada, mauquf hak sahabat, perkataan sahabat pun ada, perkataan tabi'in pun ada. Kemudian dia kata satu lagi dia panggil balaghat. Balaghat ni benda-benda yang tak ada sanad. Imam Malik kata balaghani an Rasulillah, telah disampaikan kepada aku daripada Rasulullah. Balaghani an Abi Bakrin, telah disampaikan kepada aku daripada Abi Bakar. Jadi benda ni tak ada sanad. Oleh kerana benda-benda ni banyak sangat, secara perbandingan dengan Ibnu Majah, Ibnu Majah walaupun ada hadis palsu, tapi Ibnu Majah ni ada hadis-hadis yang tak ada lah, 5 tu ada kat dia. Dan hadis tu penting. Yang ni hadis-hadis tambahan pada 5 tu dia panggil ilmu hadis. Ni bagi budak-budak muda ni yang belajar hadis ni. Dia panggil Zawaid. Sebab dia panggil Zawaid Ibnu Majah. Zawaid. Maksudnya orang panggil yang ekstra, yang tak ada kat tempat lain, ada kat dia. Walau bagaimanapun, para ulama ada bahas juga tentang Ibnu Majah ni, di samping dia jadi 6 lah yang penting, dia masukkan dia 6. Tapi saya nak beritahu, ada juga lah hadis-hadis palsu di dalam Ibnu Majah. Antaranya hadis man salla 20 raka'ah bainal maghrib wal isya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang 20 rakaat antara maghrib dan isya, Allah Ta'ala bagi bina untuk dia syurga, api rumah di dalam syurga. Antaranya hadis Ibnu Majah, wa minas sunnati an yakhruja rajul ma'a dhaifihi ila babi dar. Daripada sunnah itu seorang keluar bersama dengan tetamunya sehingga ke pintu rumah. Hadis itu dari Ibnu Majah tapi palsu. Bukan kata tak boleh keluar, tapi nak kata hadis itu sanad benda Nabi tak boleh. Cumanya saya sebut sikit, dengar betul-betul, saya salah sangka. Salah ulama ni hebat macam mana pun mestilah ada juga sedikit sebanyak kesilapan. Antara yang dikritik Ibnu Majah ni, dia orang Qazwin. Dia riwayatkan satu hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis tentang fadilat negeri dia yang palsu. Dalam hadis tu dia kata al-kamaqa, dia hadis palsu tak apalah. Satuftahu madinatun yuqalu laha Qazwin. Akan dibuka satu bandar yang dinamakan dengan Qazwin. man rabata fiha 40 yawmin aw lailatin kana lahu fil jannati amudan min zahab. Siapa yang berjuang mempertahankan bandar tu 40 hari ataupun 40 malam, dia akan dapat satu tiang emas dalam syurga. Yang mana kehampirannya daripada ni, dan mana ada yakutul hamra, akan ada permata warna merah lagi. Memang hadis ni memang palsu, semua rawi pun palsu. Ibnu Majah bagi tahu lah rawi tu, dia tak kata dia sahih tapi dia masuk kan. Sehingga al-Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi ni satu imam, dia ada tulis kitab, dia panggil Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at ni kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Ibnu Jauzi, walaupun kadang-kadang hak tak palsu pun dia masukkan juga, dia pun silap juga. Nampak kata orang ni, semua ada silap. Dia kata tak patutlah Ibnu Majah masuk hadis ni, sedangkan jelas palsu. Dia kata sedangkan jelas palsu. Walakin ghalabal hawa, ghalabal hawa bil asabiyati lil watan, lil balad wal watan. Tapi nak buat macam mana, ada kadang-kadang orang ni dia kata hawa nafsu cinta kepada negeri dan tanah air telah mengalahkannya. Pasal dia pun bukan orang Arab. Bilang kadang-kadang bila bang kali dia tak bersalah, kerana dia bukan kata hadis Nabi, dia bagi sanad. So you check lah sanad tu. Tapi dia orang kata suppose tak payah bubuh lah, dah nampak dah palsu tu kan. Tapi dia masukkan juga dalam kitab dia tu, tu antara yang dikritik. Whatsoever Ibnu Majah ialah kemudian telah masyhur, salah satu daripada yang 6. Dia yang the lesser, dia yang yang terakhir sekali, the last daripada yang 6 tu, daripada senarai tu, the kerana disebabkan kerana ada hadis-hadis palsu. Saya ingat lebih kurang ada orang tulis banyak. Saya ingat yang sepakat lebih kurang 15 kot palsu. Yang lain ada 12. Dah dia. Boleh tahan lagi kan ni? Ha? Ada berapa minit? Jangan main. Saya ni sebenarnya baru sampai pukul 3 pagi tadi. Gagah pasal janji lah. Takut dapat tak mengundi. Jadi terpaksa lah. Kakak pilihan raya ni semua kat tunjuk baik lah kan. Jadi sebab terpaksa lah saya pun. Angkat tangan ketika apa doa khutbah Jumaat yang apa, ketika doa khutbah Jumaat, dia hatalah mazhab Syafi'i tak diangkat, kerana hadis yang mana sahabat telah bila tengok orang angkat, dia kata dalam hadis Muslim An-Nawi kata ini semua merupakan amalan kita dan mazhab kita, dan juga ulama-ulama hadis juga pegang benda yang sama. Qabbahallahu tilkal yadain maka naftufa'a fi 'ahdi Rasulullah ila Allah Ta'ala burukkan tangan tu kerana tak diangkat pada zaman Nabi SAW. Masa doa maknanya tak angkat. Habis tu doa tak angkat, masa tu tak angkat. Bukan kata tak doa, amin eh? Amin, tapi tak angkat, Nabi tak angkat. Maka dengan itu para ulama kata orang bawah juga tidak angkat Habis tak amin, orang doa pun tak mengangkat. Ada tempat kita angkat. Dia kata mereka ni orang doa tak mengangkat tangan. Kadang-kadang orang ni tu orang tak mengguli je eh? Ihdina siratal mustaqim, doa ada ihdina siratal mustaqim, ada tempat angkat lah. Tempat angkat. Wanita yang kematian suami, boleh tak dia keluar untuk pergi keluar daripada rumah? Dia boleh keluar, asalnya kenapa agama adakan bab hidat ni atau bab berkabung ni? dia seperti hatta hadis Maimunah, hadis Ummu Habibah, yang mana dia tak pakai wangi-wangian, dan arba'ata ashhuru ashra, 40 hari, 4 bulan 10 hari. Mana tahu bunyi? Kerana agama ni dia nak jaga sum'ah wanita. Sum'ah wanita ni supaya orang tak sangka, oh dia tu tengok suami dia mati syok tegar tu. Dia supaya tak disangka dia wanita yang tak baik. Maka agama larang dia keluar untuk benda-benda pergi bersolek dan keluar dalam keadaan yang menunjukkan memberikan nilai yang tak baik pada dia. 14 ashur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Tapi jika dia keluar untuk keperluan diri dia dan anak-anak dia, seperti pergi kerja. Kalau dia tak pergi kerja ni, artinya tak ada siapa nak survive makan minum anak-anak dia dan diri dia. Untuk keperluan yang seperti itu, dia boleh pergi. Mak dia meninggal, dia boleh pergi. Tapi keluar untuk pergi shopping, jom kita pergi shopping, sekejap dah. Dia tak pergi untuk masa itu. Dia tangguhkan. Ada cara terbaik mengubati pesakit yang mengalami sakit-sakit yang dirasakan akibat sihir dan menasihatkan supaya mengelakkan diri. Tak tahulah sihir ni, kalau sihir betul tak apa lah. Kadang-kadang masalah pertama, saya bukan nak, saya tak nafi adanya orang kena sihir. Sebab tu Nabi SAW pun bila dia doa, dia baca apa? Jampi tu, dia baca, dia sebut tentang sihir tu kan. Allahumma rabban nas mudhhibil ba'si isfi anta syafi la shifa'an illa shifa'u shifa'u la yughadiru saqama. Tu hak umum. Dalam hadis, dalam dia kan Allah majrubul jibril kan, bismillah ya arqi, dalam jampi jibril, bismillah ya arqi wallahu yashfi min kulli da'in yu'dhi wa min kulli nafsin aw ainin hasid. Minta jauh daripada nafas dan ain yang hasad, termasuk dalam tu sihir dan juga ain. Cuma kita jangan banyak nak conclusion semuanya terus sihir. Walaupun kadang-kadang ada orang dia terus, saya tengok kadang-kadang dia kena barah, dia tak kata, dia tak check, dia duk kata sihir-sihir, akhirnya merebak sampai stage yang berikutnya. Dan pi pun orang dah habak sihir-sihir. Jadi tengoklah, bukan kata dia sihir ni ada beberapa perkara, antaranya lah, dia orang yang kena sihir ni dia khayal, dia akan bermimpi, dia merepek. Nabi kata dalam hadis, ar-ru'ya min Allah wal hulum min asy-syaitan. Dia daripada syaitan. Dia nampak benda yang sama berulang-ulang. Dan ketakutan ni, anjing ke, dia nampak kala jengking ke, apa benda-benda yang menyerupai syaitan. Kalau betul dia ada tanda-tanda tu, dia pergi berubat. Cuma kadang-kadang orang ambil kesempatan tak tenang. Saya tak mau dalam nak tajuk ni, kadang-kadang saya takut banyak superstition, khurafat masuk dalam kepala orang kita. Sikit-sikit sihir hantu raya. Masalah pasal apa? Duit kita hilang lah ni, hantu curi. Dulu suami kadang-kadang atau isteri dia tak apa nak amanah sangat kan, duit hilang, dia pun tuduh toyol. Dia kata, mana duit IP ni abang? Toyol ambil. Padahal dia yang tiba. Jadi bolehkah kita membatalkan hibah yang kita bagi hibah? Dia macam ni, kita kalau belum qabad, belum qabad ni baru bagi lagi. Kata aku nak bagi kat hang kereta, tapi kita tak bagi dah. Nak bagi, tak qabad lagi, tak boleh batal. Tapi kita kalau dah bagi, qabad ni dia telah memiliki, kita dah pindah milik lah pada dia. Tak boleh ambil balik, jadi hak dia. Dia kena bagi milik kita. Kalau kita kata aku ni nak bagi rumah ni kat hang, tiba-tiba aku bilang kata nak. Jadi dia lagi tak qabad, tak serah, tak berlaku penyerahan. Maka dia masih lagi tidak dianggap, dia membatalkan. Cuma dia mungkin mukhalafah dengan membatalkan janji. Tapi hak tak berpindah lagi. Apa hukum perempuan yang dah meluk Islam, dia menjaga solatnya tapi dan tidak menjaga auratnya? Tuan-tuan, macam ni, semua kita ni, bukan saya kata boleh tak tutup aurat ni, sekejap lagi balik dengar benda tu. Kita ni semua, kita ni tak perfect. Siapa pun tak perfect. Kita jangan cuba hukum orang super perfect. Kita tak pun tak perfect. Kita terima keuzuran orang. Tak pakai tudung, satu kekurangan. Tapi dia kata, hang ni tak guna. Maksud Islam pun tudung tak pakai. Jangan macam tu. Itu satu kekurangan. Tapi tang solat, solat tetap solat. Kita ambil contoh lain. Orang solat, ada tak orang solat mengumpat? Ada tak orang solat kadang-kadang suka suzon kat orang? Ada tak? Ada. Suzon dengan mengumpat tu lebih besar lagi dosa bila pakai, tak pakai tudung tu. Jadi sebab itu maka yang ni satu kekurangan, kita kena baiki dia. Kita suruh dia pakai. Tapi taklah kata every day kita bagi dia, kita kurangkan hak dia kerana itu. Tak guna masuk Islam. Orang lain pakai tudung, dia tak pakai tudung. Sebab kita adil. Di akhirat Allah timbang kebaikan dan kejahatan. Saya selalu ingat diri saya. Siapa yang kebaikan dia melebihi kejahatan dia, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatirat. Berat. Kita pun buat baik, orang lain buat baik. Kemungkinan orang yang pada zahir kita dia tak baik pada sudut tertentu, ditimbang di akhirat dia lebih, kerana ada sudut lain yang kita tak tahu. Kemungkinan kita yang nampak orang nampak hebat, tapi bila timbang kurang disebabkan hal yang lain. Cuma kita bila tengok orang tak tutup aurat, kita kata tutup aurat disuruh di agama. Tapi kita taklah menilai 100% manusia atas itu semata-mata. Supaya kita adil. Saya jawab yang mana dah jawab dah, saya tak ulang sangatlah. Ni soalan ni. Bolehkah makna perkataan istiwa dipaham sebagai Allah berkuasa? Tak larat nak jawab benda ni. Duh, Allah wujud bila makan. Allah wujud bila makan. Yang tu lah dia duk zikir. Yang dia tak tahu ayat tak apa dia makan ni. Tuan-tuan, ketuhanan macam ni lah simple. Kau ada yang dah tak kata lagi, tak mau jawab lah. Dia kata kita kan, Allah Ta'ala pencipta. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala-galanya. Tak ada siapa petikai hal tu. Termasuk dalam segala-galanya itu juga segala tempat. So place dicipta oleh Tuhan. Space dicipta oleh Tuhan. Ada dua benda yang paling pelik yang saintis dan juga terutamanya apabila ahli-ahli fizik duk bahas tentang sekarang tentang sejak dulu memikirkan tentang dua perkara, iaitu tentang space and time. Dan kita tengok kan banyak Einstein pada cakap hal ni, dan sekarang ni kita tengok fizik lebih maju dan orang boleh tahu bahawa space dan time ni juga sebenarnya relatif kan, dia tak sama antara satu ruang satu ruang. Time dia tempat lain, tak sama dengan time kita di bumi ni. Dan space juga demikian kan. Okey, space dan time ni satu benda yang paling ajaib pencipta. Siapa pencipta? Allah. Allah tidak memerlukan space, tentulah pasal dia yang mencipta space. Oleh kerana arash to space, maka mereka kata tentulah Allah tidak memerlukan arash. No question. Siapa pun tak kata Allah memerlukan arash. Tapi orang kata Allah mencipta arash. Betul. Tapi Allah mengkhabarkan Ar-Rahmanu alal arshi, alal arshi istawa. Dia istiwa atas, atas ala atas arash. Bagaimana tak tahulah. Layak dengan kebesaran dia. Adakah dia memerlukan arash? Dia tak memerlukan arash. Oh, dia tak boleh. Bila kata macam tu syirik pasal mengaitkan Allah dengan space. Okey, nak tanya dia. Macam mana dengan orang yang kata kemudian Allah mengutuskan Nabi-Nya Muhammad. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Quran. Mengaitkan Allah kemudian pada bulan selepas itu, itu mengaitkan Allah pada masa. Masa juga ciptaan Tuhan. Kalau tak boleh kaitkan Allah dengan space, tak boleh juga kaitkan Allah dengan time. Kerana itu mengaitkan the essence of God ataupun zat Tuhan dengan makhluk. Tapi kita kata ini adalah semua perbahasan kita hanya ikut maksud. Sebab tu para ulama kata Allah lebih tahu dengan maksudnya. Kita tahu perkataan itu saja. Yang hangpa nak main berkelai pi tubuh pertubuhan ahli sunnah lah apa pasal masalah ni, buat pening pasal apa? Ini dah lama hangpa tidak ada siapa. Perbahasan ini kerana nak macam nilah dulu Epicurus. Epicurus timbulkan berapa persoalan. Ni pagang Epicurus timbul soalan. Boleh faham ni tuan? Berapa soalan tentang ni atheis lah dia timbul. Lagi budak-budak atheis dengar habis saya cerita. Soal. Dia kata Allah ni mencipta segala-galanya. Ini satu fakta. Epicurus lawan 2000 tahun sebelum daripada Masihi. Sebelum daripada Masihi. So sebelum Islam, semua Kristian semua terpaksa facing ada apa nama challenge daripada Epicurus ni. Tuhan ni the absolute creator. Dia pencipta mutlak. Tak ada pencipta. Tuhan ni absolute baik tak buruk. Tuhan mutlak baik di sisi agama. Mana Tuhan tak boleh jahat. Kejahatan berlaku. So tiga perkara ni dilihat bertentangan. Kata dia, kalaulah sekiranya Tuhan itu tidak mencipta kejahatan, maka dia menafikan Tuhan pencipta yang mutlak segala-galanya. Tapi jika sekiranya Tuhan itu menciptakan kejahatan, dia menafikan pula Tuhan itu kebaikan yang mutlak. Faham tak? Macam mana tuan-tuan jawab? Ha? Balik letih kan tu lah. Epicurus kata, ini filosofi. Epicurus kata, Tuhan di sisi agama sangat berkuasa dan berkehendak dan berkuasa. Kejahatan berlaku. Pada kejahatan yang berlaku, jika Tuhan itu baik dan berkuasa. Jika kejahatan tu berlaku tu, kita tengok misalnya kata tengok orang kena zalim. Orang kena zalim. Kita tengok kesian nak tolong kan. Epicurus kata, kenapa Tuhan tak tolong? Kalau Tuhan itu berkemampuan tapi dia tak mau tolong, dia bukan Tuhan yang baik. Kalau sekiranya dia itu berkemampuan dan dia nak mau tolong, tentu kejahatan itu tak berlaku. Kan? Tapi kalau sekiranya dia mau, dia tak sukakan kejahatan tapi dia tak mampu nak tolong, dia tak layak jadi Tuhan. Faham tak? Ni jawapan ni kuliah kena petang jawab. So ini adalah soal bagaimana kesimpulan, bagaimana manusia melihat perbuatan Tuhan dengan cara dia fikir, dengan apa yang ditakrifkan sebagai baik dan buruk. Perbuatan mati baik atau buruk? Mati, ramai orang nak mati baik. Tapi mati mungkin dianggap buruk. Depends on macam mana hal itu berlaku. Tuhan menciptakan kematian untuk elok hal itu. Timbulnya mazhab qadariyah. Dia kata jahat bukan Tuhan cipta. Jahat berlaku sendiri. Tuhan hanya cipta baik. Mazhab-mazhab sunni sesatkan pula qadariyah tu. Dia kata habis itu ada benda yang Tuhan tak cipta. Dia kata kalau kita cakap Tuhan cipta, nanti kita akan stuck dengan Epicurus. So sunni datang. Dulu orang tak bahas benda ni. Apabila keluar buku macam-macam sekarang tentang Tuhan yang dan etis berkembang, buku bahan-bahan ini muncul semula. Ini kena ada satu perbahasan bagaimana kita melihat kepada sesuatu subjek. Adakah daripada kacamata kita atau pada sudut alami? Budak yang sakit kena injek tu, dia kata doktor jahat. Dia tak? Kan? Tapi kita bawa pergi doktor, dia kata mak jahat pergi kat doktor suruh cucuk saya. Dan doktor jahat. Tapi kita kata itu untuk kebaikan. So bagaimana kita melihat hal ini? Dan ini perlukan satu banyaklah, biar tuan-tuan balik fikir dulu. Benarkah wanita tidak dibenarkan tunai haji jika tidak ada mahram? Yang ni saya jawab banyak kali lah. Beginilah simpan. Ada hadis larangan bermusafir tanpa mahram. La tusafirul mar'ah illa bi mahramiha. Wanita tak boleh musafir dengan mereka mahram. Mazhab Syafi'i secara umumnya melihat kaitan mahram itu ialah kaitan dengan keselamatan wanita. Jika dia boleh selamat walaupun tanpa mahram seperti wanita lain yang ramai bersama dengannya, maka dianggap dia boleh bermusafir. Siapa? Mungkin dia tak pergi dengan mahram, tapi dia pergi dengan 20 orang wanita. Semua boleh protect dah, boleh jaga dah. So keadaan selamat, perjalanan selamat, maka dia boleh bermusafir dalam keadaan ini. Wallahu ta'ala alam. Saya minta tuan-tuan tunggu sekejap kerana saya nak minta, mana pejabat saya tu, Ustaz Khidir. Tuan-tuan sekejap, boleh tunggu sekejap kan, untuk launching perkampungan sunnah di Perlis nanti. Tuan-tuan, siapa mana pergi perkampungan sunnah ni? Ha? Dia tak ramai, empat orang kan? So Ustaz Khidir mungkin boleh ni sekejap masa perkampungan sunnah, dan insyaAllah bagi taklimat sikit, dan kemudian sekejap tuan-tuan, dan kemudian kita akan bagi bahan-bahan yang berkaitan. Silakan.